Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka mempelajari salah satu ilmu yang penting, yaitu adalah ilmu bahasa Arab. Dan masih kita membahas kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, dan masih membahas pelajaran yang ke-27. Pelajaran yang ke-27 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan telah kita bahas latihan-latihan yang ada pada kitab Durusul Lughah pelajaran yang ke-27, kitab atau jilid yang kedua. Sekarang kita masuk latihan yang ke-26 dari kitab Durusul Lughah jilid 2 halaman 189. Kalau yang cetakan sama, pelajaran 27 jilid kedua, yaitu halaman 189. Latihan yang ke-26. Karena ini latihannya banyak sekali, sampai ada 34 latihan. Nah, sekarang kita masuk latihan yang ke-26. Ta'ammal mayali. Perhatikan mayali. Apa yang berikut ini tentang fi'il ajwaf? Hamidun nama. Al-auladu namu. Aminatu namat. Al-banatu nimna. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Fi'il ajwaf dari wazan fa'ila yaf'alu. Jadi kalimat nama itu aslinya dari kata nawima. Nama dari kata nawima. Jadi kata nama fi'il ajwaf yang tengah-tengahnya terdapat alif itu aslinya dari kata nawima. Kemudian nawima wazan fa'ila. Kemudian wawunya diganti dengan alif. Waw dirubah menjadi alif. Jadilah nama. Nah ini, sehingga asal muasalnya dari kata nawima. Makanya ketika domir hunna, domir hunna, hamid nama, aulad namu, aminah namat. Nah ketika albanat, jamak perempuan, nimna. Nah, karena aslinya dari kata nawimna. Nawimna. Kemudian harokat kasrohnya pada waw pindah ke nun. Harokat kasrohnya pindah ke nun. Kemudian wawnya dibuang. Jadilah nimna. Kasro ini aslinya dari kata nawima. Nah ini. Sehingga nawima, nawimna. Kemudian kasronya pindah ke nun. Kemudian wawnya dibuang. Jadi nimna. Nah ini asal muasal. Demikian ya. Khofa. Nanti ada khofa. Aslinya khoa khoifa. Ketika bersambung dengan nun, nuniswah, atau bersambung dengan ta, atau tum, atau bersambung dengan ti, atau tunna, harokatnya pindah ke sini. Kemudian, setelah itu, wawunya dibuang. Jadilah hit. Nah, nama juga sama. Nawimna aslinya. Kemudian kasroh pada wawunya pindah ke nun. Kemudian wawunya dibuang, maka jadilah nimna. Nah, ini asal muasal. Anta nimta. Antum nimtum. Anti nimti. Antunna nimtunna. Ana nimtu. Nahnu nimna. Nah, ini. Sehingga tadi sudah disebutkan kenapa ada kasroh ketika di nimna, nimta, nimtum, nimti, nimtunna, nimtu, nimna. Nunnya dikasrohkan karena dari kata nawima kemudian bersambung dengan domir na, nawimna, nawimta, nawimti, nawimtuma. Nah, itu kan aslinya demikian. Tetapi wawunya dibuang karena dia huruf illah. Wawunya dibuang, harokat kasroh yang ada di wawunya pindah ke huruf pertama, yaitu nun. Maka nunnya yang tadi fathah berubah menjadi kasroh. Dan wawunya dibuang, sehingga langsung dibaca nimna, nimta, nimtum, nimti, nimtunna, nimtu, nimna. Nah, ini asal muasal kenapa harokatnya kasroh nunnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, ketika nama nunnya harokatnya fathah, kenapa ketika nimna, nimta, nimtum harokatnya nunnya menjadi kasroh? Ya, mengenai Abu Fauzan, kalimat nimna aslinya apa? Nawimna. Kemudian kasroh pada waw pindah ke nun, wawnya kemudian dibuang, maka jadilah nimna. Asnid, sandarkanlah. Fi'il khofa dan kada. Khofa artinya takut, kada artinya adalah hampir. Ila domair, kepada domir-domir, kama fitamrini sabiq, sebagaimana di dalam latihan yang sebelumnya, yang seperti di atas. Dari khofa, ya, Abdul Aziz, silakan. Hamid, hamidun khofa. Al-auladu khofu. Aminah khofat. Al-banatu khifna. Anta khifta. Antum khiftum. Anti khifti. Antunna khiftunna. Ana khiftu. Nahnu khifna. Nah, ini. Atau fi'il yang lainnya yaitu kada. Ya, bagaimana Abu Wildan? Hamid kada. Hamid kada. Al-auladu kadu. Aminah kadat. Al-banatu kitna. Anta anta kita. Antum kittum. Anti kitti. Antunna ana nahnu kitna. Dan bisa dikiaskan fiil-fiil lainnya. Nah, sekarang kita sebutkan contoh-contoh fiilnya. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Berarti suruh terjemahin ya. Karena durusul lughah banyak latihan-latihan terjemah. Nomor satu. Nama akhi fi saatil ashirati wa ana nimtu ba'dahu biqalil. Ya, bagaimana terjemahnya Abu Fauzan? Dan saya tidur setelahnya beberapa saat. Nah, biqalil itu tidur setelahnya sebentar, yaitu beberapa saat kemudian tidur. Wa ana nimtu ba'dahu biqalil, dan saya tidur setelahnya beberapa saat kemudian. Biqalil yaitu beberapa saat kemudian tidur, ikutin. Nah, sahihnya adalah kalimat nama. Dia adalah fi'il ajwaf nama atau nimtu. Ana nimtu ba'dahu biqalil, dan saya tidur setelahnya beberapa saat kemudian. Mata nimtunnal barihata ya akhwati nimna ba'da muntasofil lail. Ya, bagaimana? Kapan kalian tidur semalam, wahai saudariku? saudari-saudariku jamak. Naam, setelah mata nimtunnal barihata ya akhwati, kapan kalian tidur semalam, al-bariyah semalam. Ya akhwati, wahai saudari-saudari. Nimna ba'da muntasofil lail, kami tidur setelah muntasof, pertengahan malam. Muntasof, pertengahan malam. Nomor tiga, khiftul barda. Dan nomor dua, sahihnya yang fil ajof, kalimat nimtunna dan nimna. Nomor tiga, khiftul barda falam akhruj minal baitil yaum. Ya, mengenal Pak Herman. Saya tidak keluar. Hari ini. Nah, khiftul barda, saya takut dingin. Nah, itu cuaca dingin. Falam akhruj, saya tidak keluar minal baiti, dari rumah hari ini karena cuacanya dingin. Sehingga dia tidak keluar. Sahihnya adalah kalimat khiftu. Dia adalah fi'il ajwaf khiftu. Nomor berikutnya, nomor 4. Lamma sami'tu hadzal khabara kittu abki. Ya, bagaimana, Pak Haji? Lamma sami'tu hadzal khabara kittu abki. Lamma, ketika. Ketika saya mendengar berita ini, saya hampir menangis. Nah, kittu. Saya hampir menangis. Lama ketika saya mendengar berita ini, kitu abki. Saya hampir menangis. Fi'il ajwafnya adalah kalimat kitu. Yang artinya saya hampir. Saya hampir saja abki. Abki menangis. Nomor 5. Adaftaruka hadza dzanantuhu daftari wa kitu aktubu alaihi ismi. Ya, bagaimana Bu Saima? Dzanantuhu, saya menduga. Saya menduga buku catatanku. Saya menduganya buku catatanku. Ya, saya menduga buku catatanku. Hampir saja saya. Saya menulisi di atasnya namaku. Naam. Fi'il ajwafnya mana? Kittu. Kittu, nah. Adaftaruka hadza, apakah ini buku tulismu? Kemudian dijawab, dzanantuhu daftari. Bertanya, adaftaruka hadza, apakah ini buku tulismu? Dzanantuhu daftari. Saya menduganya daftari, buku tulisku. Waqittu aktubu alaihi ismi, dan hampir saja saya menulis di atasnya namaku. Sahihnya adalah kalimat kitu. Nomor 6. Ana matil banatu na'am nimna qabla qalil. Ya, bagaimana? Belajar. Barusan. Iya, qabla qalil. Ana matil banat, apakah para anak-anak perempuan telah tidur? Artinya anamat. Sebab sukun kena sukun. Dikasrohkan. Anamatil banat. Naam. Ya. Nimna qobla qolil. Mereka tidur. Mereka telah tidur. Qobla qolil. Barusan. Qobla sebelum qolil. Sebentar. Dikit. Yaitu qobla qolil. Terjemahnya barusan. Nomor 7. Nimtul barihata mubakkiron. Ya, bagaimana Abu Wildan? Saya tidur semalam. Mubakiron. Awal, di awal-awal. Iya, di awal-awal. Saya tidur semalam di awal-awal waktu. Mubakiro itu cepat, segera. Atau di awal-awal waktu. Setelah sholat isya, langsung tidur. Di awal-awal. Mubakiro, saya semalam tidur dengan segera. Mubakiron, dengan segera, di awal waktu. Mubakiron itu maknanya dengan segera juga bisa. Sahihnya kalimat nimtu, dia adalah fi'il ajwaf. Nah, ini fi'il madhi. Sekarang kita ke fi'il mudhari'nya. Ta'ammal ma yali, hamidun yanamu. Nah, yanamu ini asalnya dari kata yanwamu. Yanwamu, aslinya yanwamu. Dari kata nawima, fi'il mudhari'nya yanwamu. Masdarnya naum, tidur. Nah, dalam sorof kan ada fi'il madhi, nawima, kemudian berubah jadi nama. Nawima yanwamu aslinya. Kemudian harokat pada wawnya pindah ke nun, harokat sukun pada nun pindah ke waw, tukeran, barter. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi ya now. Berubah. Karena harokatnya tukeran. Ya nam, yanwamu. Jadi ya naumu, berat di lidah-lidah orang Arab, ya naumu, sakel, berat. Akhirnya wawunya dipindah, wawunya dirubah menjadi alif. Ya naumu. Nah ini, wawunya diganti alif, jadi ya naumu. Nah ini. Sehingga asal muasal kalimat yanamu adalah yanwamu. Kemudian harokatnya yang fathah pindah ke nun jadi yanaumu. Kemudian wawunya dirubah menjadi alif jadi yanamu. Nah ini namanya pelajaran sorof ya. Perubahan kata dari satu kata ke kata lain. Yanamu dari kata yanwamu. Kemudian harokat wawunya pindah ke nun dan wawunya jadi sukun. Ya naumu. Kemudian setelah itu berat di lidah orang-orang Arab. Ya naumu, ya naumu. Nah, berat. Sehingga wawunya dirubah menjadi alif. Ya naumu. Demikian juga kalimat ya kofu. Ya kofu. Ini asal katanya apa nih? Ya khofu. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Ya, ya wafu. Ya wafu. Terus setelah itu ya wafu apa lagi yang dirubah? Nah, jadi ya khofu, ya khofu. Kemudian baru wawunya diganti jadi alif. Ya khofu. Nah ini asal muasal. Nah ini kaidah sorof. Jadi asal muasal dari kata yanamu bukan aslinya yanamu tapi ada yanwamu. Kemudian wawunya yang fathah pindah ke nun yanaumu. Kemudian wawunya dirubah menjadi alif. Demikian kalimat ya kadu. Al-akh imam, ya kadu aslinya dari kata apa? Ya kadu. Ya kadu. Yak wadu. Fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'nya. Yak wadu kemudian ya kaudu, kemudian ya kadu. Nah, ini asal muasal. Kita baca tasrifannya. Hamidun yanamu. Al-auladu yanamuna. Aminatu tanamu. Al-banatu yanamna. Nah, hilang alifnya. Yanamna. Nah. Karena sukun penuh sukun. Susah. Yanamna. Nah, ini gini. Yanam, nah, sukun, maka kalau sukun ketemu sukun, maka alifnya harus dibuang nih yang ini. Jadi yanam. Alifnya dibuang. Yanamna anta tanamu, antum tanamuna, anti tanamina, antunna tanamna. Sama juga. Ini dibuang alifnya. Ketika hunna dan antunna dibuang alifnya. Ana anamu, nahnu nanamu. Asnid yakhafu wa yasha'u ila domair kama fi tamrini sabiq. Sandarkanlah kalimat yakhafu dan yasha'u kepada domir-domir kama fi tamrini sabiq. Sebagaimana di dalam contoh yang sebelumnya. Atau dalam latihan yang sebelumnya. Ya khofu. Ya, siapa? Pak Herman tadi. Ya khofu. Hamidun ya khofu. Al-auladu. Ya khofuna. Aminatu. Ta. Ta khofu. Al-banatu. Ya khofna. Anta. Ta khofu. Antum takhofuna, anti takhofina, antunna takhofna, ana akhofu, nahnu nakhofu. Contohnya ini ada kalimat yasha'u. Ya, bagaimana Pak Haji? Hamidun yasha'u. Al-auladu ya sya'una, tasya'u, albanatu, ya sya'na, anta, tasya'u, tasya'una, ina, ya. Ya, antunna tasya'na. Ana asya'u. Nasya'u. Nah, ini perubahan-perubahan kalimatnya. Sekarang kita baca contoh-contohnya. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Biasa terjemahin dari jumlah di bawah ini. Nomor 1. Akhi shaghiru yanamu mubakkiran. Amma ana fa anamu ba'da muntasofil lail. Ya, berit Abu Sayyid. Amma itu adapun. Saya. Iya. Akhi shaghir, saudara kecilku, atau biasa diterjemahkan adikku. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya adik apa? Akhi shaghir. Adik laki-laki kecil. Kakak akhil kabir. Kakak laki-laki besar. Jadi untuk kakak adik dikasih kali, kalau adik kasih shaghir. Kalau kakak kasih al kabir, itu bahasa Arabnya. Akhi shaghir, saudara kecilku atau adikku, lianamu bakiron, tidur lebih awal. Di awal-awal waktu. Ama itu adapun. Ana adapun saya. Fa anamu ba'da muntasofil lail. Saya tidur setelah pertengahan malam. Nah, syahidnya kalimat yanamu. Dan juga anamu. Ini fi'il mudhari'. Nomor 2. Mata tanamina ya Khadijah. anamu fi sa'atil asyirah wan nisfi. Ya, bagaimana Abdul Aziz? Enam jam setengah sebelas. Mata tanamina ya Khadijah. Kapan kamu tidur wahai Khadijah? Anamu saya tidur fi sa'atil asyirah, di jam sepuluh. Wa itu lebih. Kalau dalam bahasa Arab wa lebih nis lebih setengah. Berarti lebih 30 menit. Lebih setengah jam. Jadi kalau dalam masalah jam itu, kalau wa lebih, kalau kurang illa. Jadi kalau misalnya sa'atul asyirah wa nisfu, asyirah wa nis itu jam 10 lebih setengah jam. Asyirah. Wa. Berarti jam 10.30. Tapi kalau asyirah illa nis. Pakainya illa. Ini kurang. Berarti jam 9.30. Ini. Jadi kaidahnya masalah jam perlu diketahui. Kalau setelah angka asyirah atau asyirah tasiah, setelah angka bilangan jamnya ada wa, itu berarti ditambah. Sa'atul asyirah wa nisfu, berarti jam 10 lebih setengah jam, berarti lebih 30. Berarti jam 10.30. Tapi kalau asyirah illa nisfu, jam 10 kecuali setengah, nah, mana dikurangi. Berarti jam 10 dikurangi setengah jam, berarti jam 9.30. Nah, ini kaidah dalam masalah jam. Nah, saja kalimat tanamina dan juga anamu. Nomor 3. Atanamuna ba'dal ghadai ya ikhwan? Naam nanamu li muddati nisfi sa'ah. Ya, bagaimana Abu Wildan? Makan siang. Kami tidur limudati nisfusah, yaitu sekitar setengah jam. Limudah itu sekitaran waktu setengah jam. Atanamuna ba'dal ghadai ya ikhwan? Apakah kalian tidur setelah makan siang? Wahai saudara-saudaraku, ya nanamu, kami tidur limudati sekitaran setengah jam. Limudah sekitaran nisfusah, setengah jam. Nomor 4. Ala takhafullah ya rajul bala akhafu. Nah. Ala takhafullah ya rajul, tidaklah kamu takut kepada Allah wahai seorang laki-laki? Bala, tentu. Akhafu, aku takut padanya. Nah, syahidnya kalimat takhafu dan akhafu. Nomor 5. Qala talibul jadidu lil mudarris, aina ajlisu ya ustad? Qala lahul mudarris, ijlis haitsu tasya. Ya, bagaimana? Berkata pelajar baru kepada gurunya, di mana saya duduk wahai ustad? Kata guru padanya, duduklah di mana pun kamu mau. Nah. Di mana pun kamu kamu inginkan. Qala talibul jadid lil mudarris, berkata pelajar baru kepada guru, aina ajlisu ya ustad, di mana saya duduk? Qala lahu mudarris, guru berkata padanya, ijlis haitsu tasya, duduk di manapun kamu inginkan, di manapun kamu kehendaki. Nah, tasya'u syaitnya kalimat tasya'u fil mudhari. Nomor 6. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Ya, bagaimana Pak Herman? Allah taala berkata di dalam Al-Qur'an Karim, "Yakhluqu ma yasha wa yakhluqu ma yasha." Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini. Ya, sahihnya kalimat yasha'u lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ini kekuasaan langit bumi milik Allah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Nomor 7, gampang nih. Huwa yakhafuni. Ya, bagaimana Pak Haji? Nah, huwa yakhafuni, dia takut padaku. Nah, syahidnya kalimat yakhafuni. Fi'il mudhari ajwaf. Ke-32, ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Ini apabila fi'il mudhari-nya dalam keadaan jazm. Ya namu dimasukkan lam. Lam ya nam. Kemudian dibuang alifnya. Lam ya nam. Nah, ini dibuang alifnya. Jadi ya namu dimasukkan. Nah, kita ketahui namanya lam itu kan menjazmkan, membuat fi'il mudhari yang belum kemasukan waw jamaah alif isnain atau belum kemasukan ya al mukhatabah itu dengan sukun. Maka ya namu lam ya nam. Nah, sukun ketemu sukun boleh, maka alifnya dibuang di lam ya nam. Alifnya dibuang lam ya nam karena sukun ketemu sukun enggak bisa. Demikian juga apabila adalah sama juga la tanam. Adapun fi'il amrnya dari kata tanamu. Cara membuat fi'il amr adalah dengan dibuang huruf mudhara'ahnya, ta'nya, dan disukunkan akhirnya. Ininya dibuang, ininya sukun. Maka jadilah tanam. Karena tanya dibuang dan jadi sukun. Nam sukun ketemu sukun maka alifnya dibuang, jadilah nam. Jadilah nam, ini fi'il amr nam. Sehingga kalau khofa ya khofu, fi'il amrnya apa? Khof. Khofa ya khofu, khof. Demikian juga kada ya kadu, kad. Karena dihilangkan alifnya. Demikian tanamu juga sama, dihilangkan alifnya. Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini. Nama zumalai walam anam. Ya, berikutnya. Ya, Abu Saima. Apa terjemahannya? Saya belum tidur. Lam anam. Saya belum tidur. Nama zumalai walam anam. Teman-temanku tidur walam anam dan saya belum tidur. Nomor 2. La tanam fil fasli ya Ahmad. Bagaimana, Abdul Aziz? Nam, la tanam, jangan tidur di kelas wahai Ahmad. Nomor 3, khaf rabbak. Ya, bagaimana Abu Wildan? Takutlah. Ya, takutlah pada Tuhanmu. Khaf, fil amr. La takhaf sayakunu limtihanu sahlan. Ya. Ujian akan dilaksanakan, ujian itu akan mudah. Sayakun itu akan, ya. Ujian itu akan sahlan, akan mudah. Nomor 5, ya Usman, anta na'san. Alam tanam bil lail. Bala, nimta, bala. Ya Usman, anta na'san. Alam tanam bil lail. Bala, nimtu, walakin nimtu sa'atan faqat. Bala, nimtu. Saja. Nah, pakot tuh saja. Nah, wahai ya Usman, anta na'san, engkau ngantuk. Alam tanam bil lail, apakah kamu tidak tidur semalam? Bala, tentu. Nimtu, saya tidur, walakin nimtu sa'atan faqat, akan tetapi saya tidur satu jam saja. Faqat itu fa'nya harfu tazin, qatnya menunjukkan mana saja. Isim fi'il. Isim fi'il mudhari, qat maknanya yakfi. Nomor 24. Iqra'il kalimatil atiyah waktub ma'a dhabtil harfil awal. Nah, harus tahu fi'il mudhari dulu. Qala yaqulu qul. Ba'a yabi'u apa nih? Bi. Iya. Zara yazuru zur. Zaqa yazuku zuk. Khafa yakhafu khaf. Qama yakumu kum. Nama yanamu nam. Soma yasumu sum. Saro yasiru sir. Kana yakunu kun. Nah ini bagaimana dalam kaidahnya nih? Lihat fi'il mudhorinya. Qama qala yakulu. Qala yakulu. Nah, lihat kofnya harakatnya doma, maka fi'il amrnya kun. Ba'a yabi'u. Lihat harakat gitu ya. Asroh. Maka fi'il amrnya bi'a. Nama yanam. Maka fi'il amrnya nam. Jadi harokat ininya, fi'il mudhorinya. Lihat harokat ketika fi'il mudhorinya. Qala yaqulu anta qulta ana qultu. Nah, amarnya kul. Ba'a yabi'u. Nah, lihat ba'nya kasrah. Ana bi'tu, ana bi. Al-amarnya bi'. Nama yanamu. Ananimtu, ananim. Ananimtu, anta nimta. Al-amarnya nam. Nah, jadi gampang. Sehingga kalau ada fi'il soma yasumu, berpuasa. Fi'il amrnya apa? Sum. Puasalah. Sum. Ada kalimat saro yasiru. Apa fi'il amrnya? Sir. Khofa yakhofu. Khof. Zaro yazuru. Zur. Kana yakunu. Kun. Kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Demikian juga ada fi'il kalimat kada ya kadu. Kada ya, itu fi'il amrnya, lihat ke fi'il mudhorinya. Kalimatul jadidah terakhir sebelum kita tutup. Kamilun ada sempurna. Sudaun sakit kepala. Suda. Mashgulun apa mashgulun? Sibuk ya, mashgul. Ana mas Zulqa'dah ya, bernama bulan. Bulan Zulqa'dah. Al-milhu garam. Az-zaitu minyak. Al-jubnu keju. Ad-daqiq tepung. Daqiq itu tepung. Al-adas ini adas bukan bawang ya. Kemarin ana waktu itu nyamin bawang, ini adas itu kacang, kacang adas. Jenis kacang namanya kacang adas, bukan bawang. Kalau bawang basol, basol bawang. Tapi adas itu adalah kacang. Bakolu pedagang, pedagang sayur, bakol. Bakol pedagang biasanya di pasar, pedagang sembako, pedagang sayur itu bakol. Kalau pedagang biasa kan tajir, tapi kalau bakol identiknya pedagang sayuran atau pedagang yang di pasar. Baidotun jamaknya baidun, telur. Jadi baidotun mufradnya ada tamar butoh, jamaknya hilang tamar butohnya. Baidun, gampang. Gobah apa ini gobah? Gobah hutan ya. Asadul gobah, singa hutan, gobah. Al-kitaru. Kitaru apa nih? Kereta api, kitaru. Al-bukharu uap. Al-bukharu uap. Fakihani pedagang buah. Jadi fakihani khusus untuk pedagang buah. Dari kata fakihah, fakihah kan buah. Orang yang menjualnya namanya fakihani, penjual buah. Al-goda makan siang. Al-iftar, makan pagi. Al-ghoda, makan siang. Al-asya, makan malam. Muntasofil lail, pertengahan malam. Haisu, dimanapun. Yanbagi, seharusnya. La yanbagi, tidak seharusnya. Golaba, mengalahkan. Kadaba, berdusta. Baik, alhamdulillah dengan ini kita selesai. Apa nah? Golaba artinya mengalahkan. Ada lagi yang tanyakan? Baik, kalau enggak ada yang tanyakan, mungkin sampai sini aja. Alhamdulillah kita selesai latihan pada pelajaran yang ke-27, sekitar 34 latihan. Insyaallah pertemuan yang akan datang masuk ke ad-darsu tsamin wal isrun. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.